Ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun, busuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni sekotor apapun pikiran kami, sekotor apapun tubuh ini. Ya Allah, Kau tahu kami lebih banyak lupa padamu daripada ingat. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Kau berikan kesanggupan kami menghindari maksiat. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Jangan biarkan hidup kami diperbudak dunia ini ya Allah. Jangan biarkan hidup kami diperbudak nafsu. Lepaskan kami dari bersandar kepada siapapun. Selain cukupkan hanya bergantung padamu.